Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sekarang kita akan masuki pelajaran yang keberapa itu? Yang ke-14. Ad-darsu ar-rabi'ah asyara. Pelajaran yang ke-14. Nah, pelajaran yang ke-14 ini mudah sekali, cuman antum perlu perhatikan kembali. Sudah antum lewati semuanya sebenarnya. Hanya saja domirnya ini, kata gantinya, bentuknya mirip. Paham ya? Sepertinya apa? Contohnya, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Pakai lafaz yang itu. Contohnya apa? Contohnya, bait, nam. Contohnya apa? Barakallahu fikum. Contohnya, baitukum, rumah kalian. Kalau baituka, rumahmu, ya enggak? Kalau baituki, rumahmu tapi perempuan. Kalau baituhu, rumahnya, tapi laki-laki. Baituha, rumahnya tapi perempuan. Baituhunna, rumah siapa? Mereka, laki-laki atau perempuan? Nah, itu kegunaan yang kita sebutkan sekarang ini. Yang antum hafal kemarin itu, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna ana, nahnu. Cara menggunakannya paling mudahnya itu, nah kalau sudah nempel, kata gantinya itu nempel, antum hafalkan ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Paham ya? Kemudian baru ya, baru na. Ewa, sekarang pembahasannya yang ini sekarang. Nah, sekarang pembahasan selain ini sekarang. Kum sama apa? Na. Paham ya? Kum sama na. Kum ini namanya mukhatabun, banyak orang yang diajak bicara. Kan sudah kita lewati kan dhamir itu ada mukhatab, ada ghaib, ada mutakallim. Mutakallim yang berbicara, ghaib yang dibicarakan. Ayo, mukhatab yang diajak bicara. Nah, kum ini termasuk mukhatabun, banyak orang yang diajak bicara. Nah, di sini namanya mutakallimun. Mutakallimun. Naam. Karena banyak orang. Mutakallimun karena banyak orang. Kalau satu orang kan mutakallim, ya enggak? Ya, mutakallim, ya enggak? Kalau na, mutakallimun. Paham? Kalau kaf, itu mukhatab. Kalau kum, mukhatabun, banyak orang. Paham? Kalau hu, hu itu ghaib. Kalau hum, ghaibun. Paham maksudnya? Banyak orang. Paham maksudnya? Baituhu, rumahnya. Berapa orang? Baituhu, rumahnya berapa orang? Baituhu, hu. Satu. Kalau baituhum, rumah mereka berapa orang? Banyak enggak? Banyak. Baituhuma, rumah mereka berdua berapa orang? Dua orang. Mudah kan? Mudah. Caranya itu nanti setelah antum menghafal huwa humahum sudah selesai ya. Antum cara mudahnya itu kalau domainnya digabung, contohnya sekarang baitukum, rumah kalian. Diurutkan dari yang paling satu dulu. Yang mukhatab dulu. Baituka, baitukuma, baitukum. Baituki, baitukuma, baitukunna. Baituhu, baituhuma, baituhum. Baituha, baituhuma, baituhunna. Baiti, baituna. Baiti, baituna. Paham ya? Sekarang sudah paham belum antum? Belum paham? Diurutkan ini. Kuncinya ini ya. Kuncinya ini. Tak urutkan. Ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, hu, kuma, hum, ya kan? Ha, kuma, hunna. Kemudian ya itu. Nah, sekarang ini kan domirnya, kata gantinya. Ka, kamu satu orang. Ki, kamu satu orang perempuan. Hu, dia satu orang laki-laki. Ha, dia satu orang perempuan. Nah, ini sekarang yang akan kita pelajari. Nanti kita tinggal baca cepat nanti. Yang kita akan kita pelajari sekarang ini adalah menyandarkan isim kata benda kepada dua domir ini. Na sama kum ini. Paham ya? Baitukum, rumah kalian. Baituna, rumah kami. Paham belum? Nah, cara mengurutkannya antum urut dari sini. Baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna, baiti, baituna. Paham belum? Caranya paham belum ini? Diurutkan. Berarti rumahmu, rumahmu satu orang, rumah kalian dua orang, rumah kalian laki-laki. Rumahmu satu orang perempuan, rumah kalian berdua perempuan, rumah kalian perempuan. Rumah dia satu orang laki-laki, rumah mereka berdua laki-laki, rumah mereka laki-laki. Rumah dia satu orang perempuan, rumah mereka berdua dua orang perempuan, rumah mereka perempuan. Rumahku umum laki-laki perempuan, rumah kami umum laki-laki perempuan. Paham insyaallah? Secepat yang anda jelaskan ini semoga bisa dipahami. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Coba antum sekarang membikin dengan bagan atau skema atau rumus yang sudah kami tuliskan ini. Babun. Ayo terus, yang keras. Ayo. Babi. Babuna. Mudah kan? Coba antun. Kolamun. Ayo. Kitabun. Ewa, antum. Yang mudah aja. Daftarun. Ewa, mudah kan? Mudah, antum bisa gak antum? Coba. Tak kasih yang mudah aja, gak usah sulit-sulit. Nah, barakallahu fikum. Izarun, sarung. Izarun mudah, sarung. Izarun, tidak tulis nih, izarun. Mudah kan? Izarun, sarung. Ewa, dibikin. Ayo dibikin. Izaro, izari. Jangan campur baur dengan yang fiil tuh. Fiil sudah selesai. Sudah terlambat itu, sudah selesai. Sekarang digabung dengan antum aja, antum coba. Coba ini dulu. Tinggal digabung aja. Yang keras. Apa? Dengarkan baik-baik. Entar dulu. Dengar baik-baik, ayo. Ayo. Ewa, mudah kan? Mudah enggak? Sa'atun. Diurutkan. Ini rumusnya dihafal rumusnya ini ya. Ayo, terus. Diurutkan. Nah, harap antum tahu artinya. Ka, kamu. Kuma, kalian berdua. Kum, kalian. Ki, kamu perempuan. Kuma, kalian berdua. kunna kalian perempuan, hu dia, huma mereka berdua, hum mereka laki-laki. Ha dia perempuan, huma mereka berdua perempuan, hunna mereka perempuan. Ya ana, paham ya, saya atau aku, na kami atau kita. Sekarang pertanyaannya, dengan rumus ini insyaallah paham atau menjawab. Sarung kalian. Sarung kalian. Laki-laki. Ewa, antum. Pena mereka perempuan. Mereka perempuan. Ewa. Lihat enggak masalah? Kolam. Hah? Kolam. Kolam. Ayo kolam hunna. Antum. Peci apa bahasa Arabnya peci? Kolam suwato. Nah, sekarang peci. Peci kami, peciku. Ewa, mudah kan? Digabung aja. Antum paham belum antum caranya? Faham kan? Tinggal digabungkan di sini. Digabungkan. Kalau udah faham ini PR nanti masing-masing kasih tugas. Jadi ini PR-nya nanti masing-masing kasih tugas. Nah, barakallahu fikum. Cuman ya kita baca sedikit situ nanti kita baca karena ini nanti penting. Intinya antum hafal artinya. Ka itu kamu, satu orang laki-laki. Ki kamu, satu orang perempuan. Jadi nanti kalau anak-anaknya penamu laki-laki, kolamuka. Penamu perempuan, kolamuki. Pena dia perempuan, kolamuha. Pena dia laki-laki, kolamuhu. Paham belum? Pena mereka perempuan, kolamuhunna. Pena mereka laki-laki, kolamuhum. Mudah kan? Antum terapkan di huwa huma hum yang sudah pernah antum hafal itu. Masyaallah. Ayo na'am, sekarang antum. Pintuku. Babi. Ayo. Pintu kalian laki-laki? Babukum. Ayo. Pintu kalian perempuan? Ini lihat boleh enggak masalah lihat pintu kalian perempuan? Pintu kalian perempuan, babukunna, urutkan ini. Ini loh, ini itu seperti yang kamu hafal kemarin tuh. Ini anta, ini anti, ya kan? Ini antuma, ya enggak? Kalau diurutkan itu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antum antuna, ana nah, ana nahnu. Dah, sama kan? Cuman dipotong, domirnya dipotong, dilepas-lepas. Paham soalnya ya? Ewanam. Anak baca nanti tak sebutkan soalnya. Semoga sudah paham. Soalnya nanti kalau antum belum paham, nanya abang antum. Paham ya? Nanya mas antum ya. Ewan. Kita lihat sini. Qala al-mu'allifu asbahullah, perhatikan. Idhafatul asma'ila domiroi. Menyandarkan isim-isim kepada dua domir. Dua kata ganti. Apa itu al-mukhotabin? Mukhotabin rikum. Wal-mutakallimin. Nahnu. Nah. Ewan. Al-idhafatu ila dhamir mukhatabin Allahu rabbukum. Menyandarkan kepada dhamir kata ganti mukhatabin, banyak orang yang diajak bicara, Allahu rabbukum, Allah adalah Rabb kalian. Allah adalah Rabb kalian, perhatikan. Allah adalah Rabb kalian. An-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyukum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kalian. Nabiyukum. Kalau nabi kami, nabiyuna. Kalau nabiku, nabiyyi. Nawa. Al-Islamu dinukum, Islam adalah agama kalian. Manughatukum, apa bahasa kalian? Aina mudarrisukum, di manakah guru kalian? Baitukum jamilun, rumah kalian indah. Ini masih mukhatabun, yang diajak bicara banyak orang. Kum ini. Semuanya kum, antum lihat, semuanya kum kan? Naam. Yang berikutnya al-idhafatu ila dhamir mutakallimin, yaitu menyandarkan isim kepada dhamir mutakallimin, banyak orang yang berbicara. Allahu rabbuna. Allah adalah Rabb kami. An-Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyuna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kami. Al-Islamu dinuna, Islam adalah agama kami. Al-lughatul arabiyyatu lughatuna. Bahasa Arab itu adalah bahasa kami. Aina mudarrisuna, di manakah guru kami? Baituna jamilun, rumah kami indah. Baituna jamilun, rumah kami indah. Faham insyaallah? Ewan barakallahu fikum. Atau melihat skema atau bagian itu yang ringkas itu rabbukum, rabbu mudhaf, kum mudhaf ilaih. Mudhaf itu yang diartikan apa Abdurrahman? Mudhaf ilaih yang disandari. Rabbukum, Rabb kalian. Apa yang disandarkan? Rabb. Siapa yang disandari? Kalian. Mudhaf diartikan yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Naam. Jangan sampai keliru ya. Rabbuna, Rabb kami. Rabbuna, Rabb kami. Rabbu mudhaf, na mudhaf ilaih. Na mudhaf ilaih. Mohon insyaallah. Ayo na'am barakallahu fikum. Disebutkan situ dhamirul jam' lil mutakallim nahnu. Dhamir jamak kata ganti jamak lil mutakalim untuk orang yang berbicara, kalau jamak nahnu. Nahnu kami atau kita. Nahnu muslimuna kami adalah kaum muslimin. Nahnu muhandisuna kami adalah muhandisun. Jadi antum jamak juga. Jamak itu yang menunjukkan berapa? Banyak, lebih dari dua. Kalau dua apa? Kalau satu? Kalau satu mufrad, mufrad mufanna jamak. Jangan sampai tertukar. Nahnu hafadatul mudiri. Kami adalah cucu-cucunya kepala sekolah. Hafadah itu cucu, cucu-cucu. Jamak dari hafidun, cucu. Paham ya? Nah, kami adalah cucu-cucunya kepala sekolah. Yang terakhir, dhamirul jam'il mukhatab. Dhamir jamak kata ganti jamak mukhatab. Yang diajak bicara. Antum, antum muslimuna, kalian adalah kaum muslimin. Antum muhandisuna, kalian adalah para insinyur. Antum hafdatul mudiri, apakah kalian adalah para cucunya kepala sekolah? Paham belum insyaallah? Antum ini ya. Naam, penggunaan ini harus paham. Ini susunannya apa tadi? Susunan yang pertama tadi mudhaf ilaih, yang terakhir ini sekarang susunan apa? Mubtada dan khobar. Mubtada di awal permulaan, khobar itu yang mengkabarkan kami adalah siapa? Muslimuna di jamak. Paham ya? Di jamak. Insyaallah besok kalau naam barakallahu fikum ada kesempatan ana sebutkan pembagian masalah jamak, karena berkaitan masalah jamak ini ada tiga nanti, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, harus disebutkan di sini antum pahami baik-baik. Contoh-contohnya, kaedah-kaedahnya, sehingga dengan kaedah tersebut kalian akan tahu apa itu jamak mudzakkar salim. Amsilatun, contoh-contohnya, fi ayyi syari'in baitukum, di jalan yang mana rumah kalian, kalian kum. Baituna, rumah kami, kalau pertanyaannya kalian, berarti jawabnya kami kan, kalian kan banyak. Baituna, rumah kami fi syari' alladhi amamal mahkamah. Naam. Rumah kami di jalan raya yang berada di depan apa? Di depan mahkamah pengadilan, kantor pengadilan. Paham ya? A antum mudarrisuna, apa kalian adalah para pengajar? La nahnu atibba'u. Bukan, kami adalah para dokter. Ana mudarrisun. Ana mudarrisun. Aku berapa orang? Satu orang. Aku adalah pengajar. Nahnu mudarrisuna, kami adalah para pengajar. Ana mudarrisatun. Aku adalah apa? Nah, barakallahu fikum, mudarrisatun itu pengajar perempuan. Nahnu mudarrisatun, kami adalah para pengajar wanita. Anta tabibun, kamu adalah seorang dokter. Antum atibba'u, kalian adalah para dokter laki-laki ya. Anti tabibatun, kamu adalah seorang dokter wanita. Antunna tabibatun, kalian adalah para dokter perempuan. Paham soalnya ya? Nah, barakallahu fikum, jadi PR-nya antum menghafal ini. Ka kumakum, ki kumakunna, hu humahum, hu ha humahunna, kemudian ya, kemudian na. Paham ya? Ini fungsinya antum menghafal. Besok, nah barakallahu fikum, gak perlu dicatat, tapi besok langsung tak kasih pertanyaan dengan isimnya. Paham soalnya ya? Nasrullah, salamat al-afiyah, walhamdulillah rabbil alamin.